Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa kembali belajar membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Bapak-bapak kenikmatan ini ya, terus menerus ada pada kita. Kemudian di sini saya membuka sebuah ayat yang mudah-mudahan ayat ini mengokohkan kita, memberikan semangat kepada kita terus menerus di atas Al-Qur'an, bersabar di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya coba dibuka Al-Qur'an halaman 76. Halaman 76 akhir surat Al-Imran. Ayat 200 ya Bapak. Nah, penutup surat Al-Imran. Ya, sudah ketemu Bapak. Halaman 76. Ya. Pak Edi sudah ketemu? Sudah ya, alhamdulillah ayat 200 itu. Jadi halaman 76 ayat 200. Jadi Bapak di sini kita tidak hanya sekedar teori begitu. Ya. Kalau belajar tadi hanya sekedar teori itu tidak akan bisa. Ya. Saya harus sering praktek. Maka di sini Bapak saya sering praktek membuka Al-Quran. Ini saya harapkan cepat ini, cepat dalam belajarnya. Lalu ayat 200 kita baca. Perhatikan ayat ini Bapak. Ya. Di sini semua orang menginginkan hidupnya keberuntungan. Ya. Semuanya ingin dunia beruntung. Ya, kalau usaha pengen beruntung, pendidikan pengen beruntung. Ya. Akan tapi Bapak di sana banyak orang-orang yang tidak mengetahui ya, sebab-sebab mendapatkan keberuntungan. Maka ayat Al-Imran, ya, surat Al-Imran ayat 200 ini kunci Bapak. Kunci agar dalam kehidupan dunia ini, baik di dunia dan akhirat kita mendapatkan keberuntungan-keberuntungan. Kita baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masih terdengar الرجيم. Masih tengah semacam itu. Hilang kenapa? Jangan الرجيم. Ini keliru. Ya, karena orang Jawa biasa jajan. Ya, jajan, jeruk, jaran. Nah, sehingga mengucap ja, nah, dia susah. Ya. Jaran, ayo, jaran itu apa? Bahasa Indonesia apa? Kuda, ya, jaran. Jadi di sini tengah lisan, Pak. Jangan di ujung lisan. Sekali lagi, ini banyak kesalahan di sini. Ya. Ja, begitu. Ja, ji, ju, bai, ji. Sama-sama. Bagus begitu ya. Jadi yang alkolahnya juga harus ditahan, jangan sampai mengalir nafas. Ya, karena dia sifatnya jahil, tertahan nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, bagus ya Pak. Hati-hati di sini. Saya baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dibaca ayatnya, ayatnya dibaca oleh saya latihan. Hati-hati, jangan sampai salah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pak Yati ada artinya, Pak Yati. Coba kita renungkan apa, coba dibaca Pak Yati artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu dan tetapkanlah bersiap-siap, yakni di kesabaran negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sekali lagi Pak, ini dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siap. Dan bertakwalah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kita tinggal di sini Allah. Jadi kalau bapak mendapatkan janji Allah semacam ini, la'alla, ini kalau kita belajar bahasa Arab bapak, ilmu nahwu, jadi la'alla di sini bermakna taraji, harapan. Kalau di sini dari Allah Subhanahu wa taala, janji Allah ini bermakna pasti, Bapak. Pasti. La'allakum tuflihun. Kalau di situ diterjemahkan agar kalian menjadi orang yang beruntung. Pasti di sini. Tidak apa diterjemahkan pasti, Bapak. Pasti. Dan pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung. Bagaimana di sini? Lihatlah Bapak, nasihat Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman. Isbiru, bersabarlah kalian. Sabar Bapak, ya. Ini perintah Allah Subhanahu kepada kita semuanya untuk bersabar, ya. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita semacam ini Bapak, perlu bersabar, ya. Kalau tidak bersabar, kita ya sudah keluar, ya. Banyak rekan-rekan kita yang dulu ngaji bersama kita yang mungkin karena hati yang tidak bersabar akhirnya tinggalkan apa, tidak dapat gunanya, tidak ada manfaatnya, sehingga dia berhenti. Ya. Bersabar Bapak, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah bersabar, atau di dalam menjauhi larangan Allah perlu kita bersabar. Demikian juga bersabar di dalam kita mendapatkan musibah, sakit, ujian, bersabar Bapak, bersabar. Kemudian wasabiru di sini, dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya. Terus menerus kalian bersabar, jangan berhenti. Ya. Jadi meskipun di sini sama-sama dari fi'il madhi sabara di sini, tapi di sini beda. Ya. Wasabiru ini lebih tinggi lagi, Bapak. Jadi wasabiru, ya. Terus menerus di atas kesabaran tersebut. Tidak boleh berhenti. Ya. Banyak orang ketika dia mungkin marah begitu, sudah habis kesabaran saya. sudah habis kesabaran saya. Ini salah atau benar Bapak di sini? Salah, tidak boleh habis kesabaran itu. Kalau habis berbahaya ini, tidak boleh habis Bapak. Sudah habis kesabaran saya. Saya sudah marah. Nah, begitu Bapak. Ini tidak boleh, harus sabar, sabar. Ya. Warabitu di sini Bapak. Dan berjaga-jagalah kalian di perbatasan negeri kamu. Di sini terkemuka ulama. Di sini juga ulama juga menafsirkan berjaga-jaga di dalam kita menghadapi musuh kita yang tidak kelihatan. Itu siapa dan siapa? Syaitan. Ini kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Jangan lengah. Ya. Karena ya, sudah janji iblis laknatullah alaih. Ala diusir dari surga, ya, maka iblis punya qala fa bi izzatika la ubiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau telah menghukumku, yaitu iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ini sesat dan aku sudah menjadi penghuni neraka, maka aku akan sesatkan mereka semua, anak keturunan Nabi Adam ini. Ini janji iblis alaih salam. Jadi terus bekerja keras. Inna ibadaka minhumul mukhlasin. Ada satu golongan yang tidak bisa digodai oleh iblis, yaitu mukhlasin di sini, Bapak. Inna ibadaka minhumul mukhlasin, mukhlas. Ya, bukan mukhlis ya. Kalau mukhlis ini ada yang di sebelah kanan kita. Di sini yang bisa dijaga oleh syaitan adalah mukhlas, orang yang mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa artinya mukhlas di sini, Bapak? Kalau mukhlas, orang yang ikhlas, ya Bapak. Iya, Pak Mukhlas. Orang yang ikhlas begitu ya. Kalau di sini bukan mukhlisin, tapi mukhlasin. Ya, makanya ada teman kita juga namanya mukhlas, bukan mukhlis. Apa bedanya mukhlis sama mukhlas, Bapak? Kalau yang tidak bisa digoda oleh iblisnya adalah orang mukhlas, bukan mukhlis. Berarti kalau mukhlis ini masih bisa digoda ini. Di sini mukhlas. Apa bedanya, Bapak, di sini mukhlas? Sama-sama dari fi'il madhi akhlasa. Yukhlisu ikhlasan. Mukhlisun mukhlasun. Apa artinya, Bapak? Saya bisa membedakan. Pak Wiyana mungkin tahu ayat yang insya Allah di sini saya agak grogi juga, di sini orang pinter-pinter ini. Apa artinya Bapak? Ini masa juga, apa bedanya mukhlis sama mukhlas? Ayo, anu Mas Zaki Pak Yadi, mukhlis sama mukhlas? Sekarang tepat sedikit, ada yang mau melengkapi Bapak? Kalau ada yang lagi? Masa Bapak? Kalau mukhlis Bapak, ini isim fa'il. Isim fa'il, orang yang ikhlas Bapak. Ya. Kalau mukhlis ini orang yang ikhlas, jadi isim fa'il. Tapi kalau mukhlas di sini Bapak, mukhlas. Ya. Ini isim maf'ul Bapak. Ya. Jadi kalau isim maf'ul di sini kita terjemahkan apa Bapak? Mukhlas di sini orang yang apa Bapak? Kalau mansur, kalau nasirun orang yang menolong, kalau mansurun orang yang ditolong. Nah, ini isim maf'ul Bapak ya. Kalau nasirun tadi, nasiruddin, orang yang menolong agama. Kalau mansurun, orang yang ditolong. Berarti kalau di sini Pak, kalau mukhlis, orang yang ikhlas. Kalau mukhlas, orang yang diikhlaskan. Ini Bapak. Kalau mukhlas adalah orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, ini orang mukhlas. Jadi yang tidak bisa digoda oleh iblis dan bantara adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhlas. Ya, bukan mukhlis, mukhlas. Ya. Nah, makanya lebih tinggi mukhlas. Ya. Kalau mukhlasnya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya orang yang benar-benar diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak, jadi mukhlas. Dari sini Bapak, saya kembali ke ayat tadi. Warabitu di sini, dan berjaga-jagalah kalian dari ya, setan dan bala tentara. Kita bersiap-siaga, jangan kita lengah. Jangan kita lengah. Kalau kita biasa setan menggoda kita dengan sifat malas, malas mengasihi, kuat Bapak, jaga, jangan sampai tembus, ya, dijaga. Atau mungkin setan sering menggoda kita dengan ya, naudzubillah yang melihat perempuan-perempuan ya, atau yang lainnya, jaga Bapak. Ini berjaga-jaga ya, supaya musuh tidak bisa mengalahkan kita. Wattaqullah, dan bertawalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung di sini. Di sini nasihat Allah yang pertama adalah berkaitan dengan sabar. Ya, sabar. Rasulullah SAW bersabda Bapak, dalam hadis Abi Malik Al-Haris bin Asim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak, kalau buka Riyadhus Shalihin bab sabar, ini hadis pertama yang disampaikan Imam Nawawi. As-sabaru diyaun. As-sabaru diyaun. Sabar adalah apa di sini Bapak? Rasulullah SAW bersabda, as-sabaru diyaun. Sabar adalah sinar atau cahaya di sini. Tahu Pak, tahu Pak. Ya, di sini bisa diartikan cahaya atau sinar. Jadi kata Rasulullah SAW, sabar adalah cahaya. Tapi beda Bapak, kalau di dalam kamus, ya, kalau bahasa Indonesia misalnya nur, ya, ada mas nur di sini, mas nur ya, artinya cahaya. Ya. Dia juga cahaya juga. Ya. Terus apa bedanya? Ya, di sini Rasul mengibaratkan sabar itu sebagai cahaya. Ya. Allah berfirman surah Yunus ayat yang kelima, huwalladzi ja'alasyamsa diya'an wal qamara nura. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan matahari sebagai dia. Di sini sama dengan sabar Bapak. Dia yaitu cahaya. Wal qamara nura, dan bulan juga cahaya juga. Ya. Tapi di sini beda Bapak, artinya beda. Ya. Dari segi kalau kita kupas dalam lagi, ada perbedaan antara dia dan nur. Ya. Allah sebut matahari dia, ya, sinar atau cahaya, bulan juga nur di sini, cahaya. Terus bedanya apa Bapak di sini antara dia dan nur di sini? Halo, Mas Selamat. Siapa yang tahu Bapak? Saya bapak tanya jawab ya, dia langsung masuk begitu. Allah mengatakan sebagai dia, bulan sebagai cahaya, nur. Bagaimana mungkin bedanya ini? Saya mungkin antum pernah sekolah tingkat tinggi ini, pernah mendapatkan teori-teori matahari dan bulan. Kalau ada Pak Mul. Ya, Bapak. Mungkin kita ingat pelajaran kita sekolah dulu, ya mungkin kenal lebih semacam itu. Jadi kalau matahari itu panas nggak Bapak di situ? Panas. Nah, ini artinya dia Bapak, dia. Jadi dia memancarkan sinar, ya, punya cahaya, tapi dia sendiri panas matahari itu. Di sini Rasul sebut as-sabaru dia di sini. Sabar adalah cahaya. Tadi ini milik apa di sini Bapak berarti? Panas berarti, ya. Kalau bulan Bapak nur disebut cahaya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bercahaya. Ya. Tapi Bapak di situ panas enggak? Tidak. Makanya matahari, ya. Ya kalau malam-malam semati ini, walaupun bulan purnama, ya kita enggak kepanasan, meskipun terang benderang. Karena itu hanya bercahaya saja, tapi tidak memiliki panas. Tapi kalau matahari ini enggak. Di samping dia bercahaya, dia juga memiliki panas, Bapak. Ya, makanya di sini perhatikan Bapak, kesuksesan antara sabda Rasulullah as-sabru dhiya itu sama dengan matahari. Ya. Jadi sabar itu bagaikan cahaya yang memiliki panas. Ya, makanya banyak orang yang tidak tahan Bapak. Ya, tak kalah panas dalam bersabar dia tidak tahan. Ya. Tapi perhatikan Bapak di situ. Matahari yang dia memiliki panas. Ya. Lihatlah Bapak, buah-buah manis. Kira-kira bermanfaat ya Bapak di situ dalam kehidupan dunia kita ini, bermanfaat enggak? Bermanfaat sekali. Mungkin dalam sepekan atau sehari saja enggak ada matahari, ya mungkin sudah kacau Bapak kehidupan itu, ya kan? Tumbuhan butuh sinar matahari, ya. Apa saja itu ya, butuh sinar matahari, ya. Manfaatnya manis. Mungkin yang suka bertani di sawah, ya, biasanya kalau kemarau terang itu para petani kalian di gunung itu senang Bapak, hasilnya melimpah ruah, ya. Tapi kalau musim hujan kebanyakan air kemudian jarang kena sinar matahari, ya, informasi yang saya dapatkan para petani di gunung hasilnya apa Bapak? Menurun, ya, menurun musim hujan. Jadi ini Bapak, ini maksudnya. Jadi sabar itu Bapak itu memiliki panas, ya, tapi nanti Bapak akan dapatkan buah-buah, manfaat-manfaat, hasil-hasil yang manis. Ya, manis. Seperti matahari. Dia panas tapi memiliki manfaat. Jadi bersabar Bapak ya, bersabar. Jangan dilepas Bapak ya. Rasulullah juga mengibaratkan dalam hadis yang sahih juga, ya. Niatnya ala nasi zamanun, akan datang nanti suatu zaman atas manusia. Al-qabitu ala dini, kal-qabidi ala jamri. Orang-orang yang di zaman itu mereka berpegang teguh pada agamanya, ya, mereka tetap ya, mengikuti Al-Quran, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Mereka seperti memegang apa-apa? Bara api. Ya. Panas gak Bapak di sini? Panas. Ya. Jarang sekali mungkin orang yang ngaji di sini jarang. Tapi kalau ya hiburan-hiburan nyalanya banyak. Panas Bapak, panas. Tapi gak boleh kita lepas di situ. Ya, meskipun panas Bapak, harus kita pegang. Karena itu adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan ya, yang akan mengantarkan kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Meskipun panas, genggam Bapak, genggam. Nanti Bapak akan dapatkan buah-buah hasil-hasil yang manis. Dan mungkin ini Bapak, nasihat dari surat Al-Imran tadi, ayat 200. Di situ ada 4 nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, wasiat kepada kita semuanya agar kita senantiasa yang pertama bersabar. Yang kedua, terus menerus di atas kesabaran, jangan berhenti, terus menerus. Yang ketiga adalah kita harus berjaga-jaga dari musuh, ya, yaitu para syaitan, dan harus hati-hati kita. Kemudian yang terakhir, wattaqullah, dan takwa, Bapak, takwa. Senantiasa kita kerjakan perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangannya. La'allakum tuflihun. Pasti dan pasti kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan mungkin ini Bapak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini memberikan semangat pada ya, diri kami berhari dan pada Bapak-Bapak sekalian. Kemudian hari ini kita teori, dan insya Allah kita selesaikan hari ini tentang wajib membaca Al-Quran sesuai tajwid dan berapa masih lama. Bismillah. Di halaman 37 Bapak. Halaman 37. Di sini tentang wajib membaca Al-Quran sesuai tajwid. Ya, sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari As-Sunnah. Kemudian kita masuk yang ketiga di sini, ijma, yaitu para ulama di sini bagaimana pendapat tentang wajibnya membaca Al-Quran sesuai tajwid. Jadi membaca Al-Quran harus sesuai tajwid, ya, tidak boleh otodidak, tidak boleh di situ atau belajar sendiri. Tapi Pak, kemarin pertemuan yang lalu sudah kita baca Fathul Jaziri, ya, ini ulama Al-Quran. Kemudian sekarang kita masuk yang kedua, ini banyak faedah nanti, ya. Sekarang kita baca fatwa Syekhul Islam Taimiyah, seorang ulama besar, ya. Kita baca Bapak. Syekhul Islam Taimiyah ditanya, apakah orang yang lahm salah dalam Al-Fatihah sah salatnya atau tidak? Ya, jadi ketika dia sholat terjadi kesalahan fatal dalam surah Fatihah, nah, maka bagaimana Bapak di sini, sah atau tidak? Kita baca di sini. Maka beliau menjawab, adapun lahan, lahan ini maksudnya kesalahan Bapak. Adapun lahan yaitu kesalahan yang terdapat dalam Al-Fatihah yang tidak merubah makna, jadi tidak merubah makna di sini, maka sholatnya sah, ya. Baik berjamaah atau sendirian. Seperti yang baca Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, anak-anak kan kita bahas, atau Abdalin dan yang semisalnya. Perhatikan Bapak, soalnya saya akan jelaskan. Dan ada pun yang dibaca, ini masih kaitannya Pak Akas tadi. Jadi dia membaca dengan Alhamdulillahi Rabba, Rabbi atau Rabbu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia membacanya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbal Alamin. Tadi di situ Rabbi atau Rabba apa? Rabbi, ya. Dia Rabbi, ya. Tapi dia bacanya Alhamdulillahi Rabba atau Rabbu, ya. Maka di sini tidak terpecah salatnya, meskipun salah apa? Tapi kesalahan di sini tidak merubah arti, ya. Maka salatnya tetap sah. Nah, ini fatwa Islam Taimiyah, ya. Tadi kita baca. Dan seperti Alhamdulillahi, ya Bapak, saya pelan-pelan. Dan Alhamdulillah dengan lam dhammah, ya. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, begitu, ya. Alhamdulillah, ya. Dan dal kasrah, ya. Alhamdulillah, jadi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sama-sama. Ya, dia membacanya, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Meskipun di sini salah loh, Pak. Ya, salah. Tapi karena dia tidak merubah arti, maka salatnya sah. Ini apa, Pak? Salatnya sah. Ini fatwa Syekhul Taimiyah. Seperti alaihim, ya, alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Ah, di sini loh, Pak. Ya. Dan alaihim, dan alaihimu, dan yang semisalnya, maka ini bukan lahan, bukan kesalahan. Jadi kalau ada yang baca, siratul ladzina an'amta alaihim, sama-sama Bapak, sama-sama. Siratul ladzina an'amta alaihim. Kalau Indonesia, alaihim Bapak. Siratul ladzina an'amta alaihim, sama-sama. Dia membaca dengan alaihum, ya Pak. Atau siratul ladzina an'amta alaihim. Nah, ini kalau di sini bukan kesalahan, ya Pak. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tiga bacaan. Bacaan pertama siratul ladzina an'amta alaihim. Ini bacaan pertama. Bacaan kedua siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kedua. Bacaan yang ketiga adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini kalau kita baca qiraah akan dipelajari semacam ini, Bapak. Ya, begitu. Jadi ini bukan kesalahan. Bukan kesalahan. Ya, dia tetap salatnya. Ini maksudnya, Bapak. Ya, meskipun di situ salah fatal, akan tapi kalau tidak sampai merubah makna, ini tetap sah salatnya. Kemudian kita baca setelahnya, Bapak. Ini kita baca setelahnya. Dan ada pun lahan yang merubah makna jika seseorang itu mengatakan maknanya seperti dia mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, sama Bapak. Nah, di sini am'amta ya, bukan an'amtu. Ya. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau wahai Allah telah beri nikmat atas mereka. Nah, di sini orang dia ya, kita baca keterangan setelahnya, dan dia mengetahui bahwa domir mutakallim. Ya. Maka ini tidak sah solatnya. Jadi dia sadar Bapak. Ya, dia sengaja. Dia membaca siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Bukan an'amta, tapi an'amtu. Dia harusnya dhamir mukhatab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ganti dengan tu di sini. Ini salah fatal. Berarti kalau siratal ladzina an'amtu 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang aku telah beri nikmat atas mereka. Nah, ini alasan merubah hati semacam ini Bapak, ya, maka di sini maka tidak sah sholatnya. Ini Bapak ya. Kita selanjutnya setelahnya, Bapak ya. Jadi kalau kita siratal ladzina an'amta, ya, an'amta, bukan an'amtu Bapak. Ya. Kita baca kan setelahnya. Dan jika tidak mengetahui bahwasanya itu merubah makna dan dia meyakini bahwa dhamir ini adalah mukhatab, yaitu an'amta, dia yakin. Tapi dia salah, ya, maka ini terjadi perselisihan, wallahu alam. Ya, ini kalau dia ya tidak sadar begitu, ya maka itu tetap sah. Ini sebagaimana ulama, tidak sah. Ya, saya di sini bahwa kesimpulannya, kalau di dalam al-fatihah, ya, meskipun kesalahan, tapi kesalahan itu tidak sampai merubah arti, ya, maka ini tetap sah sholatnya. Akan tapi kalau sampai merubah arti, seperti imam itu berbahaya. Iyaka ya, iyaka nak dia dibaca iyahana budu wa iyahana sa'in. Pakai ka atau pakai ha di situ ya, benar Pak. Ka atau ha? Pakai ka ya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Coba sama-sama. Karena ada jamaah yang datang ke saya, ada imam baca iyahana budu wa iyahana sta'in. Ini salah fatal. Salah fatal di situ. Atau khairul makhdu. Ini salah Bapak. Kho. This is like a wain. Wairul makhdubi alaihim waladdallin. Sama-sama. Makanya di sini ya, para masjid-masjid adalah ketika imam itu harus dipilih ya, benar-benar yang jangan sampai terjadi kesalahan dalam Fatihah. Alhamdulillah kalau pemerintah Indonesia ya, itu masjid-masjid besar itu tidak sembarang jadi imam ya. Tapi itu dipilih ya, seperti yang alhamdulillah masjid agung ya, masjid besar-besar itu imamnya jago-jago dalam ilmu tajwid. Tapi repotnya kalau kita masjid-masjid apa Bapak? Masjid-masjid kampung ya, biasanya imam itu turun-temurun, bapak jadi imam, anak jadi imam, meskipun dia bisa baca Al-Quran. Nah, ini adalah ditegur Bapak ya, ditegur kalau kesalahan bapak tunjukkan bapak ini salah ya. Alhamdulillah kalau dia mau menerima, apalagi salah fatal saya merubah arti, maka dinasihati Bapak ya. Kalau dia masih mengikuti tahu ya alhamdulillah ya. Tapi repotnya kalau dia tidak mau ya, maka di sini ya, kalau sampai salah fatal ya, maka ini salahnya tidak sah. Saya paham Bapak di sini. Ya. Dan benar-benar bisa dipahami. Dan ini Bapak nanti akan kita kupas tuntas di akhir-akhir kitab ini bagaimana cara membaca Al-Fatihah. Makanya di judul di kitab ini Bapak, ilmu tajwid dan 250 kesalahan. Ya. 250 kesalahan surat Al-Fatihah. Itu nanti dibahas di akhir-akhir kitab ini. Tunggu sampai sini Bapak. Ada pertanyaan ini? Jadi Bapak kalau ada imam yang salah fatal, tolong ditegur, tegur dinasihati dengan baik ya. Kalau dia tidak mau belajar, ini bagusnya diganti, namanya diganti. Dan mungkin sampai sini dulu, ya, kita sekarang baca tauhid. Alhamdulillah.